kau berpindah hati, dari hati ke hati, sakiti hati tanpa kau pikirkan hatiku ini. Kau berpindah hati, dari hati ke hati, sakiti hati dan tak kau hiraukan semua janji. Namun apa yang ku dapatkan, kau kini berpindah haluan. Kau berpindah hati, dari hati ke hati, sakiti hati tanpa kau.